れる。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Saya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah kurnia-Nya kita bersama-sama untuk teruskan bacaan kitab Sirah Nawawi ya. Di mana kita telah sampai kepada peristiwa tahun ke-9 Hijrah iaitu peristiwa peperangan Tabuk. Sebelum kita baca pendahuluan peristiwa tersebut tentang keadaan Madinah iaitu Madinah dalam keadaan cuaca yang amat panas sekali dan pada cuaca yang panas inilah ditunggu-tunggunya tuaian buah-buahan kurma daripada tanaman-tanaman pohon kurma di kota Madinah dan keadaan amat susah untuk keluar dalam peperangan Tabuk ini kerana perjalanan yang amat jauh hampir 800 km dan melalui padang pasir. Maka Rasulullah SAW sebagaimana yang kita baca telah menghimbau para sahabat agar berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana orang-orang yang beriman datang dan memberikan infak mereka, yang kaya datang dengan harta yang amat banyak, adapun yang miskin tidak ketinggalan dalam memberi nafkah walaupun sedikit. Dan bagaimana orang-orang yang miskin ini telah dihina ataupun telah diketawakan oleh orang-orang munafik dan mereka berkata bahawa Allah tidak berkendaki, tidak berhajat kepada nafkah mereka yang amat sedikit ini. Dan kemudian bagaimana apabila Rasulullah SAW telah keluar, yang tinggal hanya orang-orang yang mempunyai huzur, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua yang tidak dapat keluar berjihad, begitu juga dengan wanita dan anak-anak. Dan bersama mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai uzur secara benar tetapi mereka berdusta, iaitu orang-orang munafikun. Dan kita tahu bahawa terdapat 3 orang sahabat Nabi SAW yang tidak keluar berjihad dengan tanpa uzur. Jadi tinggal itu saja yang terdapat di Madinah dan mereka diketuai oleh pengganti Rasulullah SAW di kota Madinah sebagai pengawalnya, iaitu Ali radhiyallahu anhu. Dan bagaimana mereka-mereka yang datang kemudian tidak dapat atau tidak mendapati kenderaan tunggangan unta untuk ikut bersama dalam peperangan Tabuk ini, maka Rasulullah SAW tidak mengajak mereka. Maka mereka menangis kesedihan kerana tidak dapat ikut serta dalam peperangan ini. Jadi ini menunjukkan perbezaan antara mereka-mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Yang tidak beriman akan mendatangkan berbagai-bagai alasan untuk tidak ikut berjihad. Kemudian bab yang berikutnya, muka surat 591, jumlah pasukan Tabuk. Terdapat beberapa riwayat tentang jumlah pasukan Tabuk yang secara lahiriahnya saling bertentangan tetapi mudah untuk dikompromikan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya cukup banyak, tidak boleh dihimpun oleh buku kumpulan. Tapi yang syair itu harus kita tinggalkanlah. Dewan di sini bukan dewan syair tapi setakat buku yang mengumpulkan nama-nama. Baik, jadi dewan ni ada macam-macam dewan. Kita ada kamus dewani itulah. Ini kumpulan kataan-kataan yang diterangkan maknanya. Kita ada dewan syair ataupun syair orang-orang Arab. Kita ada dewan nama-nama orang yang ikut serta dalam peperangan. Baik, jadi terlampau ramai tak dikumpulkan dalam satu buku diwan. Dalam riwayat lain dari Ka'ab disebutkan jumlah mereka lebih dari 10,000 orang. Kata Al-Hakim dalam Al-Ikhlil, jumlah mereka lebih dari 3,000 orang. Ibnu Ishaq yakin dengan jumlah ini. Jadi ada 10,000, ada 3,000. Ah, 30,000. Ibnu Ishaq, kita tahu seorang pengarang sirah, beliau yakin dengan jumlah 30,000 ini. Al-Waqidi pula mengatakan sesungguhnya ada 10,000 orang pasukan berkuda bersama beliau. Jadi yang berjalan kaki berapa pula? Jadi mungkin yang dimaksudkan daripada riwayat Ka'ab hanya jumlah pasukan berkuda sahaja, dan belum termasuk pasukan yang berjalan kaki. Yang menurut riwayat dikutip dari Abu Zara'ah, jumlah pasukan kaum muslimin ada 40,000. Sementara menurut Zaid bin Thabit, jumlah mereka ada 30,000. Jelas bahawa majoritas ulama ahli sejarah cenderung pada pendapat yang mengatakan jumlah mereka ada 30,000 orang pasukan. Inilah jumlah kaum muslimin yang memenuhi seruan akidah dalam situasi yang cukup sulit, kerana udara saat itu sangat panas dan sedang musim pacar klik. Musim panas, kemarau. Inilah jumlah pasukan terbesar yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Al-Waqidi menuturkan ketika seluruh pasukan sudah berkumpul, Rasulullah SAW segera bertolak membawa mereka meninggalkan Madinah ke daerah Dzulkhasyah, menempuh jarak sejauh 40 km. Jadi sekali ada 10,000 pasukan berkuda, dan pasukan yang tidak berkuda ada lagi 20,000. Dan biasanya yang jalan kaki lebih ramai daripada yang berkuda. Jadi tidak bermakna mereka jalan kaki sampai ke Tabuk, eh? Mereka ada kenderaan, cuma mereka naik ke unta. Dan bila dalam peperangan mereka berjalan kaki. Al-Waqidi menuturkan, ketika seluruh pasukan sudah berkumpul, Rasulullah SAW segera membawa mereka meninggalkan Madinah ke daerah Dzulkhasyah. Jadi mereka keluar bersama-sama, menempuh jarak sejauh 40 km. Dari daerah ini, beliau melanjutkan perjalanan ke Tabuk dengan petunjuk jalan. Al-Qamah bin Ibni Al-Fahwa Al-Khaza'i. Jadi ini mengikut riwayat Al-Waqidi. Kita tahu bahawa Al-Waqidi perawi yang matruk, kan? Tidak diterima. Jadi ini tidak memberi apa-apa kesan dalam hukum. Jadi kita ambil sebagai melengkapkan gambaran sejarah sahaja. Baik, di Tabuk, bendera terbesar diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan panji terbesar diberikan kepada Az-Zubair. Panji suku Aus dibawa oleh Usaid bin Hudair. Dan panji suku Khazraj dibawa oleh Abu Dujanah. Atau ada yang mengatakan dibawa oleh Al-Hubbah ibn al-Mundhir. Ini semua diriwayatkan oleh Al-Waqidi. Sebagaimana kita pernah baca detail seperti ini dalam peperangan-peperangan lain. Baik. Yang penting asal kisah bahawa Rasulullah SAW membagi-bagikan rayah. Rayah ni bendera perang, ataupun kita namakannya biwa. Jadi pada perang ini untuk pasukan, satu pasukan yang diketuai oleh satu pemimpin. Jadi ada banyak-banyak pasukan, kan? Jadi diberikan kepada ketua-ketuanya. Yang terbesar diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu isyarat kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita harus perhatikan kalau riwayat ini betul, bahawa peperangan Tabuk ini berlaku pada akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun 9 Hijrah. Baik. Selepas pembukaan kota Mekah. Baik. Jadi kita ada bendera, kita ada panji. Itu pun ada perbezaan, eh, di kalangan ulama. Boleh panji dengan bendera, liwa dengan rayah. Nah, ini dalam peperangan secara khususnya ada perbezaan, ya. Untuk kita sama aja, ya. Baik, yang lebih penting apa dia? Bendera. panji kira apa? Yang kecil-kecil. Ingat tak hadis Ali radhiyallahu anhu, la utiyana ra'yata ghadan rajulan yuhibbullah wa yuhibbullah yuhibbullah wa yuhibbullah rasulahu, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasul cinta kepadanya. Yaftahullahu ala yadihi, Allah akan membuka kota Khaybar tu di tangannya. Jadi semua ingatkan dia yang akan diberikan bendera tersebut. Besok malam, Rasul besok pagi Rasulullah SAW tanya Aina Ali, maka mana Ali? Jadi rupanya Ali tak ada di situ kerana sakit mata. Nabi SAW suruh panggil dia. Bila panggilkan dia, dibawa oleh orang. Nabi SAW pun berludah di mata Ali radhiyallahu anhu dan berdoa untuknya. Kemudian dia baik seperti tidak tidak ada sakit. Jadi itu rayah itu diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Rayah itu bendera yang lebih besar lagi. Di bawah itu ada liwat-liwat, panji-panji. Jadi semua anak suku kaum Ansar dan kabilah-kabilah Arab lain diperintahkan untuk membawa bendera dan panji masing-masing. Zaid bin Thabit membawa bendera Bani Malik. Bani Malik ibn An-Najjar, ini kumpulan kabilah An-Najjar, orang-orang Ansar. Abu Zaid membawa bendera Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf kita tahu di daerah Quba. Kita ingat lagi, Nabi SAW sampai aja dia tinggal di kawasan Amr bin Auf, daerah Quba. Dan Mu'ad bin Jabal pula membawa bendera Bani Maslamah. Data-data tentang route, jalan yang dilewati pasukan dan pembahagian bendera ini hanya diriwayatkan oleh Al-Waqidi secara tunggal. Kendati pun seorang perawi yang matruk, namun apa yang dikemukakan oleh Al-Waqidi penuh dengan data-data tentang sirah, dan menggunakan data-data seperti itu tidak menjadi masalah. Untuk sejarah, sangat pun kita perlukan. Itulah nas kata-kata Imam Dahabi, dia perawi yang ditinggalkan. Tak boleh pakai dalam hadis, tetapi dia diperlukan dalam sirah, dalam sejarah dan maghazi peperangan-peperangan. Jadi tak, Imam Dahabi tak tolak dia secara 100%. Tapi di sana ada ulama-ulama hadis yang tidak setuju kata-kata Imam Dahabi. Mereka tolak Waqidi 100%. Kata mereka apa? Di sana terdapat perawi-perawi sirah yang lain yang meriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih, sehingga kan kita dah cukup dengan riwayat perawi-perawi sahih tersebut. Tak perlu pada Waqidi. Baik, bagaimana pun daripada bacaan kitab kita ni, kita dapati tak boleh kita terlepas daripada riwayat-riwayat Al-Waqidi. Menunjukkan kepentingan beliau dalam sirah. Dan kita dah tahu bagaimana nak ambil manfaat daripada riwayat-riwayat ni walaupun dhaif. Baik, orang-orang yang absent dalam perang Tabuk. Ada tiga orang sahabat yang absent dalam perang Tabuk, yakni Ka'ab bin Malik, Murarah, Umararah bin Rabi' al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Mereka adalah kaum Ansar yang terkenal memiliki iman sangat baik. Ini semua orang-orang Ansar. Satu isyarat juga lah. Ini memang ditakdirkan oleh Allah SWT, tapi tidak terdapat daripada orang Muhajirin yang tertinggal dalam peperangan Rasulullah SAW. Sebab orang-orang Muhajirin ni iman mereka berbeza. Sebab mereka ni keluar meninggalkan tanah halaman mereka, saudara, anak saudara mereka, harta benda mereka kerana Allah SWT selain tinggal. Beza, walaupun orang Ansar mereka membantu Rasulullah SAW, menolong dan mempertahankan beliau, tapi tentu tak akan sama dengan orang Muhajirin. Kata tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memuliakan, kita melebihkan siapa? Al-Muhajirin. Kemudian Al-Ansar. Itu yang disebutkan oleh Mutaimiyah Rahmat Allah dalam akidahnya Al-Wasifiyah. Jadi semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, tapi di sana terdapat kelebihan. Okay, sebab itu Allah SWT pun apabila menyebutkan tentang para sahabat, Allah sebutkan siapa dulu? Al-Muhajirin wal-Ansar. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin, minal muhajirin wal-Ansar. Kemudian baru wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka secara ihsan. Satu lagi faedah. Dan sahabat-sahabat Muhajirin Al-Ansar ni ada yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah, ada yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Itu juga Assalamualaikum. Itu juga dibeza-bezakan. Yang ini yang dahulu masuk sebelum pembukaan kota Mekah, kemudian berjihad, dengan peperangan yang amat banyak, Badar dan sebagainya, tentu lebih mulia daripada orang yang masuk selepas pembukaan kota Mekah. Antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan dan apa tu Abu Umayyah, dan begitu juga apa ni anaknya Abu Sufyan sendiri dan Muawiyah dan beberapa orang sahabat lain. Jadi mereka tu di bawah mereka-mereka yang awal-awal masuk Islam. Tapi kata Allah SWT, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan setiap daripada mereka kami telah janjikan kebaikan. Bagaimana dalam surah tadi itu. Baik, jadi ini tiga orang sahabat, orang-orang Ansar. Mereka adalah yang terkenal memiliki iman yang sangat baik. Ka'ab bin Malik ikut dalam peperangan-peperangan sebelum Tabuk, kecuali Perang Badar. Dan telah kita jelaskan kenapa dia tak pernah tak pergi Perang Badar. Sebab Rasulullah SAW bila dalam peperangan Badar tu bukan memang nak pergi perang. Nabi SAW cuma nak apa ni? Nak kejar Tawfilah Abu Sufyan, membawa harta perdagangan. Tak ada niat nak jihad, nak perang. Jadi tak diajakkan sahabat-sahabat. Baik, ia juga ikut dalam rombongan Bai'ah Aqabah yang kedua. Sebenarnya ia hanya menunda persiapan untuk ikut perang dan sama sekali tidak berniat absent. Dikarenakan terlalu santai, yakni kita orang hege-hege lah, akhirnya dia tidak jadi berangkat. Lambat-lambat-lambat ni penyakit taswif eh. Apa yang panggil dalam bahasa Inggeris tu? Procrastinating. Bahasa Arab dia taswif. Saufa, saufa, saufa. Ha, taswif lah. Jadi tak buat. Ini penyakit bukan apa ni spesifik kepada satu orang eh. Kebanyakan orang punya penyakit. Baik, dalam hal ini berbeza dengan Ka'ab, Mararah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah adalah veteran Perang Badar. Di kelebihan mereka jelas mereka telah masuk Perang Badar. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan Perang Badar, siapa yang ikut Perang Badar adalah lebih lebih mulia daripada yang tak mengikutinya. Dan Allah SWT telah mengampunkan orang-orang yang mengikuti Perang Badar. Kata Allah SWT, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kamu kendaki wahai Ahlul Badar, sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Itu kelebihan orang-orang yang ikuti Perang Badar. Ada 80 orang lebih lainnya yang juga tidak ikut Perang Tabuk. Menurut Al-Waqidi, jumlah sebanyak ini terdiri dari orang-orang munafik Ansar. Sementara orang-orang Arab Badui yang absen kerana uzur berjumlah 82. Mereka terdiri dari Bani Rifar dan yang lain. Abdullah bin Ubay dan kaumnya yang berjumlah cukup banyak termasuk di antara mereka. Abdullah bin Ubay siapa? Ketua munafikin. Orang-orang yang absen yang tidak ketahuan kerana saking banyaknya jumlah pasukan. Jadi mereka sangka mereka tak datang itu orang tak perasan. Sebab apa? Yang keluar berapa ribu? 30 ribu orang. 30 ribu orang mana nak kira dengan jari? Susah. Jadi tak perasan lah agaknya. Jadi mereka pun apa ni tinggalkan daripada ikut serta. Tetapi mereka salah sangka. Sebab dalam perjalanan ke Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan orang-orang yang tidak ikut. Beliau bertanya kepada Abu Raham ataupun Kultum ibn Hashim Al-Ghifari tentang alasan absennya orang-orang Bani Ghifar dan Bani Aslam. Muta kakinya ni riwayat daripada Syirah Ibn Hisham, dari Ibn Ishaq, dari Az-Zuhri. Dia juga tidak menyatakan mendengar sendiri, tetapi dengan menggunakan kalimat Az-Zuhri menuturkan. Ini semua tanda-tanda kelemahan sanad ini. Baik, riwayat ini juga diketengahkan dari sumber Muammar Ibn Az-Zuhri. Oleh kerana itu riwayat ini menjadi hasan li ghairihi. Ada mutaba'ah, ada yang menyokongnya. Jadi sebab itu dituliskan kat sini. Jadi, Rasulullah SAW ada tanya tentang orang-orang yang tak ikut serta. Dan beliau juga menanyakan tentang Ka'ab bin Malik. Nah, ini memang sahih eh. Kalau kita ingat lagi dalam Sahih Al-Bukhari. Dengan duduk-duduk Nabi SAW tanya mana Ka'ab bin Malik. Lepas tu ada orang kata apa? Dia ni munafik. Dia tengah apa? Rehat-rehat, tengah bersantai di kebunnya dengan apa buah-buahannya. Jadi Mu'alim kadzabta, bohong, kamu berdusta. Dia adalah lelaki yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dia mempertahankan saudaranya. Dan telah keterangan faedah daripada kisah ini bahawa Rasulullah SAW tidak kata ya, tidak kata tidak. Menunjukkan apa? Dulu sahabat itu betul. Sebab sahabat yang kata Ka'ab bin Malik itu malas, tak ikut serta dalam peperangan, betul juga, dia tengah riak-riak. Memang dia tengah riak-riak dalam di kebunnya, jadi tak bohong. Sebab itu Nabi SAW tak kata engkau salah, engkau buat fitnah, tidak. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam pertahankan sahabatnya, sebab dia tahu keimanan Ka'ab bin Malik, juga telah melakukan perkara yang betul. Apabila seseorang yang kita tahu itu saudara kita dalam Islam dituhmah dan kita tahu itu tidak betul, kita pertahankan. Sebab itu Rasulullah SAW diamkan saja. Baik. Surah At-Taubah secara detail mengomentari tentang orang-orang yang absen dalam perang Tabuk, sehingga kerananya hukum jihad berubah menjadi fardu ain. Kemudian surah At-Taubah menyatakan tentang diterimanya taubat mereka serta perintah kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah setelah mereka mengakui bersalah kerana tidak ikut perang. Jadi ini satu perbezaan perang Tabuk, di mana ulama mengatakan untuk perang Tabuk keluar berjihad bukan fardu kifayah lagi, tapi dah fardu ain. Sebab dalam surah Taubah telah mewajibkan orang-orang yang tak ikut jihad untuk bertaubat. Dan tak mungkin bertaubat kerana melainkan kerana yang haram dan meninggalkan yang wajib. Surah ini juga menelanjangi aib orang-orang munafik yang tidak percaya pada takdir Allah, yang lebih mencintai kehidupan dunia dan tidak mahu berjihad kerana takut mati. Mereka menafkahkan harta tetapi kerana terpaksa. Wala yunfiquna illa wahum karihun, Allah SWT dalam surah itu. Tanpa niat yang tulus, mereka berani mengucapkan kalimat yang batil. Mereka menuduh orang lain pengecut. Akan tetapi ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan omongan tersebut, mereka bersilat lidah dan berdalil bahawa itu hanya bercanda gurauan. Kita tahu kisah yang masyhur. Mereka mempermain-mainkan, mengolok-olokkan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perang Tabuk. Yang mereka kata ni adalah orang-orang yang paling pembohong, paling pengecut ketika bertempur dan paling banyak makan. Jadi bila diminta pertanggungjawabkan, mereka innamakunna nakhudhu wa nal'abu, kami hanya main-main saja, cakap-cakap apa ni, omong-omong dalam perjalanan saja. Dan itu adalah kisah orang-orang munafik. Al-Quran menolak alasan mereka. Ini ditulis dalam Al-Quran, mengungkapkan kekufuran mereka dan melarang memohonkan ampunan bagi mereka atau menyalatkan jenazah mereka. Ini mengikut pendapat bahawa orang-orang ini adalah orang-orang munafik. Siapa yang mempermainkan ayat-ayat Allah SWT dan para sahabat? Tapi daripada ayat tersebut lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa mereka sebenarnya orang yang beriman, tapi lemah sangat imannya. Kemudian bila mereka mengejek-ejek akan para sahabat Rasulullah SAW, mereka telah jatuh kufur. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu memberi alasan lagi, sesungguhnya kamu telah kufur setelah keimanan kamu. Jadi maknanya sebelum tu mereka beriman, kemudian mereka kufur sebab mereka mengejek ayat-ayat Allah SWT, Rasulnya. Jadi ini dalil ya, bagi ulama-ulama tauhid, bahawa antara perkara yang membatalkan iman apa dia? Mengejek-ejek hukum Allah SWT. Mengejek-ejek ni. Baik, Al-Quran juga mengancam mereka dengan penderitaan yang abadi di dalam neraka Jahannam setelah mereka bersenang-senang di dunia yang fana. Melarang mereka ikut berjihad yang akan datang sanksi atas mereka. Sanksi maknanya hukuman. Dan sekaligus untuk membersihkan barisan kaum mukminin dari orang-orang seperti mereka. mereka harus dipisahkan dari kaum mukminin supaya mereka tidak punya kesempatan untuk mengganggu serta mengendurkan semangat jihad. Jadi kita dapati bahawa pada akhir-akhir turunnya wahyu, pendekatan Al-Quran terhadap orang-orang munafik amat keras sekali. Jadi mungkin ada hikmahnya, sebab apabila Rasulullah SAW tak ada, kalau dibiarkan orang-orang munafik ini di kawasan Madinah, maka ia tentu amat-amat membahayakan orang-orang Islam. Baik, sebab itu kita jumpa ayat-ayat seperti ini. Ada salah satu ayat yang sama sekali tidak mengecam orang-orang yang merasa menyesal kerana tidak ikut perang. Mereka adalah orang-orang non-munafik yang memang terkena uzur, dan orang-orang yang mengakui kesalahannya kerana tidak ikut perang. Surah At-Taubah ini mengecam penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui di sekitarnya yang absen, seraya menjelaskan betapa besar pahala jihad yang pada masa mendatang hukumnya menjadi fardu ain. Jadi orang-orang munafik ni ada di dua kawasan, satu di dalam Madinah, satu lagi orang-orang Arab Badui. Baik. Tiba di Tabuk, beberapa sumber menyebutkan isi pidato cukup panjang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Tidak ada riwayat sahih yang menerangkan tentang pidato tersebut. Tidak ada riwayat yang sahih. Jadi ini memang kalau kita yang nak kena kaji riwayat-riwayat ni, bila kita nak habis? Ini dah 590 muka surat, 10 muka surat pun tak habis. Jadi dia dah buat kerja tu untuk kita, Syekh ni dah kumpulkan riwayat. Dia kata tak ada satu riwayat yang sahih. Tapi ada tak riwayat? Ada, bukan satu, banyak. Kendati pun isinya dikutip dari beberapa hadis lain yang cukup terkenal. Ini satu perkara lain. Jadi ia isinya, riwayatnya bukan datang daripada buku-buku setakat buku-buku sejarah saja, macam Waqidi ke apa, tapi datang daripada hadis-hadis. Tetapi hadis-hadis yang berbeza-beza, kutipan-kutipan. Dan hadis-hadisnya masyhur. Sebahagian ada yang sahih dan sebahagian lagi ada yang hasan. Ini tentang apa? Matan dia, isi dia. Riwayat dia yang secara package tak ada yang sahih. Tapi dalam dia ada sebahagian daripada hadis sahih, ada sebahagian daripada hadis yang tidak sahih. Ada yang hasan. Jelas bahawa sebahagian perawi ada yang memberikan keterangan-keterangan tambahan pada isi pidato tersebut. Dan ini semua tidak melemahkan Islam sebenarnya. Bahkan perkara-perkara seperti ini menguatkan Islam. Kenapa? Kita dapati bahawa pakar-pakar riwayat dapat membezakan antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang tidak sahih. Kemudian secara detailnya, mereka mengatakan ini ada tambahan-tambahan dari perawi, ada syarahan perawi terhadap sebahagian dari pidato-pidato tersebut. Tapi untuk Al-Quran tak ada. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya kekuatan dalam Islam. Kita lihat orang-orang liberal sekarang ni, mereka mencari kelemahan-kelemahan seperti ini, kemudian mereka buat kesimpulan tidak ada riwayat dalam agama Islam ini yang boleh kita betul-betul percaya. Jadi dia dimasukkan keraguan-keraguan terhadap sanad-sanad riwayat dalam Islam. Jadi, kalau kita kata kita faham, memang tak ada masalah. Baik, di Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid bersama beberapa orang sahabat ke daerah Dummatul Jandal. Ini kawasan di Tabuk. Dan yang diutuskan Khalid bin Al-Walid ke riwayat ini. Dan kita telah lihat bagaimana cemerlangnya Khalid bin Al-Walid dalam banyak peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan peperangan melawan orang Islam pun Khalid bin Walid hebat dalam peperangan apa? Uhud. Bahkan dalam perang Badar tu tak ada Khalid bin Walid. Jadi Nabi SAW menggunakan Khalid bin Walid dalam peperangan-peperangan. Dan menurut keterangan riwayat Mursal yang diketengahkan oleh Urwah ibn Zubair, beliau mengutus Khalid dengan membawa 400 pasukan berkuda. Banyak mengikut riwayat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, terdapat nama Ibnu Lahi'ah. Banyak dia tulis Luhai'ah, sebenarnya Lahi'ah, dari Abul Aswad. Ibnu Lahi'ah adalah seorang perawi yang dhaif, apalagi yang ia riwayatkan adalah hadis mursal Urwah. Ini pendapat sebahagian ulama, ramai juga. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah dan ulama lain mentahqiqkan kedudukan Ibnu Abdullah bin Lahi'ah ini. Beliau mengatakan tidak, dia ni masalah dia apa ni, dia pada akhir-akhir hidupnya, dia dah tua tu, kitab dia terbakar. Kalau tak silap saya, kitab dia terbakar. Jadi lepas tu dia meriwayatkan hadis. Masalah dia masih lagi meriwayatkan hadis, tapi kali ni daripada mana? Hafalannya, hafalannya dah tak kuat. Jadi siapa yang mengambil riwayat daripada beliau sebelum kitab dia terbakar, belum ikhtalat tu, campur aduk, kenapa kita nak tolak riwayat dia? Kemudian kalau selepas itu, mereka yang riwayatkan selepas itu, maka kita tolak. Dan itulah pendapat yang paling adil sebenarnya tentang masalah ini. Dan satu lagi, beliau kalau tidak salah saja, dia adalah mudallis, maknanya dia kadang-kadang kata daripada orang tu, tapi sebenarnya dia tak dengar secara langsung. Tapi kalau dia kata aku telah mendengar orang itu, kita terima. Jadi sebab tu Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah yang lain-lain, kitab hadis dia, dia ada yang disahihkan riwayat-riwayat Ibnu Lahi'ah. Dia meriwayatkan banyak hadis sebenarnya, Ibnu Lahi'ah. Apalagi yang diriwayatkan adalah hadis mursal Urwah. Jadi Urwah Ibnu Zubair, Az-Zubair ni siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam, salah seorang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk syurga 10 orang asyara mubasyirin bil jannah. Az-Zubair bin Al-Awwam suami kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ya kan? Kita ada lagi abang dia, Abdullah Ibnu Zubair. Urwah Ibnu Zubair. Tapi masalahnya Urwah bin Zubair ni tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Zubair abang dia tu jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Urwah bin Zubair ni banyak riwayatkan daripada mak dia Asma binti Abi Bakar ataupun siapa? Makcik dia Aisyah radhiyallahu anha. Anak kepada Urwah ni Hisham, Hisham bin Urwah bin Zubair. Jadi dalam sanad-sanad Imam Muslim, riwayat-riwayatnya datangnya macam inilah. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ni daripada Aisyah, daripada Rasulullah SAW. Kita kalau jumpa sanad ni, bagus sanad ni. Masalahnya riwayat kita ni daripada Urwah sahaja, jadi dia terputus. Boleh tak kita katakan mungkin dia dengar daripada Aisyah, mungkin dia dengar daripada itu, mungkin ni mungkin lah kan. Tapi nak cari ataupun nak apa, nak buat hukum daripada riwayat-riwayat ini, minta maaf tak boleh. Itu bapanya apa ni, kuatnya apa tu, kita berpegang kepada riwayat-riwayat yang sahih sahaja. Kita tak mahu bersandar kepada riwayat-riwayat yang lemah. Sebab kita kalau boleh kata dia mungkin riwayat daripada sahabat, daripada Rasulullah SAW, kita boleh juga kata dia riwayat daripada selain sahabat. Dan selain sahabat tu unknown, satu kemungkinan yang amat apa, amat luas. Kerana selain daripada sahabat, kita tak boleh yakin bahawa dia tidak berbohong, dia tidak silap dan sebagainya. Sebab itu mazhab Imam Syafi'i tidak membenarkan berdalil dengan al-mursal kecuali dengan beberapa syarat. Kita sebutkan sedikit kat sini. Antaranya, mursal itu mestilah daripada kibar sahabat, kibar tabi'in. Kibar tabi'in maknanya dia dengar ramai, dia jumpa banyak sahabat seperti Sa'id bin Al-Musayyib dan lain-lain lagi. Sebab kalau dia mursal kan, mesti dia jumpa, mesti sahabat lah. Kebanyakan riwayat daripada sahabat lagi banyak daripada selain. Itu pun mereka katakan mesti lihat juga ada tak riwayat lain yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun lemah. Jadi menunjukkan bahawa dia ada asalnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi ada lagi satu mursal juga, sama-sama mursal. Jadi dia boleh kuat menguatkan ataupun kandungan hadis mursal dia tu disokong oleh fatwa sahabat. Disokong oleh fatwa sahabat ataupun fatwa kebanyakan ulama, ramai ulama. Jadi ini semua menunjukkan ada asal daripada riwayat. Kalau tidak, kita tolak. Adapun dalam bab sejarah ni mungkin tak ada masalah. Bab sejarah aja 400 pasukan berkuda, ada hukum ke kat situ? Kalau kurang 400 kuda tak boleh, tak boleh hantar. Tak ada kan, kita tak ambil hukum kan. Jadi cuma cakap nak apa ni, nak lengkapkan cerita. Baik. Jadi Khalid berhasil menawan Ukaidir ibn Abdul Malik Al-Kindi, penguasa Dumatul Jandal, ketika ia sedang keluar untuk berburu. Jadi lawannya bukan orang Rom, lawannya orang Arab. Nama ada bin Abdul Malik lagi. Itu tunjukkan orang-orang Arab dulu kenal nama-nama Allah SWT. Mereka percaya, beriman kepada rububiyah Allah SWT. Cuma mereka mencirikan ibadah mereka kepada Allah SWT. Dan mereka-mereka ini bukan orang musyrikin sebenarnya. Sekarang mereka dah di bawah kekuasaan Rom, jadi mereka orang Kristian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melepaskan Ukaidir. Dah dapat tangkap, lepaskan dengan tebusan. Ini ikut riwayat mursal ni lah. Kaum muslimin mengkagumi mantel. Mantel ni macam klub yang dipakai oleh Ukaidir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kalian tertarik pada mantel itu? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di syurga nanti lebih baik daripada mantel itu." Sebabnya jelas, walaupun sapu tangan saja, tapi ia milik ahli syurga. Sa'ad bin Mu'ad seorang sahabat, seorang yang beriman. Berbanding dengan apa, baju ya apa ni, cantik daripada orang kafir. Ini riwayatkan oleh Ibn Hisham dengan isnad yang hasan. Menurut sebuah riwayat, harta ghanimah yang berhasil dibawa oleh Khalid ibn Ukaidir ada 800 orang tawanan. InsyaAllah itu harta ghanimah. 1000 ekor unta, 400 potong pakaian perang, dan 400 pucuk tombak. Daripada riwayat Ibnu Katsir, dan di lafzanahnya terdapat Ibnu Lahi'ah lagi daripada Abdul Aswad. Tapi kita kena perhatikan yang kejar ataupun yang pergi menyerang ikut apa ni, pasukan Khalid mengikut riwayat itu berapa orang? 400 orang berkuda. 400 orang berkuda tau, bukan 400 orang jalan kaki. Berkuda lebih hebat lagi daripada jalan kaki. Jadi tentu mereka dapat apa ni, menawan jumlah musuh yang banyak. Tak mustahil mereka dapat 800 tawanan. Baik, di Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kiriman hadiah berupa seekor biral betina. Biral ni apa? Kacukan apa dengan apa? Kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai. Bapak dia selalu apa? Keledai. Dan sepotong mantel dari penguasa Ailah, yang kemudian minta berdamai kepada beliau dengan membayar upeti jizyah. Baik. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi dia belum selesai semua peperangan lagi. Baru di Daumat Jandal saja. Jadi ada yang tak mau berperang dengan Rasulullah SAW. Menurut keterangan sebuah riwayat dhaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan surat-menyurat dengan penguasa Romawi, Herakles, ketika berada di Tabuk. Beliau mengutus Dahya Al-Kalbi. Dahya Al-Kalbi. Sementara Herakles mengutus Tanukhi untuk mengenali beberapa tanda kenabian. Baik, jika benar demikian, berarti ini tugas kedua yang sama bagi Dahya Al-Kalbi. Kerana pada permulaan tahun 8 Hijrah, dia pernah ditugaskan Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat kepada penguasa Romawi itu. Kalau kita ingat lagi, kita dah ada baca masalah. Ini dalam riwayat Musnad Ahmad. Dengan isnad yang dalamnya terdapat nama Sa'id ibn Abi Rashid, seorang perawi yang makbul, tetapi dia meriwayatkannya secara tunggal. Perawi makbul, makbul maknanya pas lah. Itu kalau kalau test makbul maknanya just pass. Tapi dalam riwayat hadis boleh pakai tak makbul? Makbul, makbul, saduk tak boleh pakai, seorang-seorang tak boleh. Sebab dia tak cukup kuat untuk memikul riwayat seorang dia. Pada yang lain lagi bagus daripada dia tak riwayatkan riwayat ini, dia pula boleh riwayatkan, jadi mungkin ada silap. Itu menunjukkan kelemahan. Jadi makbul memang tak akan lagi kalau sendiri. Tapi makbul ni boleh pakai tak? Dalam keadaan-keadaan lain boleh pakai lah. Jadi kalau ikut bahasa makbul pas boleh je. Tapi dalam hadis tak boleh. Tapi kita ni cerita tentang apa ni? Tentang sejarah. Wallahu a'lam, mungkin dia diutuskan dua kali oleh Rasulullah SAW untuk mengutus surat kepada Heracles. Ini satu fadilah atau fadail Dahya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan Dahya Al-Kalbi adalah seorang yang mukanya apa ni, apabila Jibril alaihi salam datang bertemu Rasulullah SAW dalam bentuk manusia, dia akan datang dengan wajah Dahya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kan dia masya-Allah orang yang hebat. Kerana pada baik, dalam peperangan ini tidak sempat terjadi kontak senjata dengan pasukan Romawi. Kerana ketika sampai di Tabuk, kaum muslimin tidak mendapati pasukan Romawi dan kabilah-kabilah Arab yang membelanya. Jadi sekali lagi, peperangan ini tidak sempat terjadi kontak senjata, tidak ada clash dengan pasukan Romawi. Kerana ketika sampai di Tabuk, kaum muslimin tidak mendapati pasukan Romawi dan kabilah-kabilah Arab yang membelanya. Tak ada. Mana orang pergi? Beberapa penguasa kota di sekitar Tabuk meminta damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan imbalan membayar upeti, bayar jizyah. Bagaimana yang diterangkan tadi. Setelah berada di Tabuk selama 20 hari, kaum muslimin pun pulang ke Madinah. Jadi tak jadi perang. Sebab apa mereka? Mereka tak turun. Kau tak turun langgar macam nak perang. Jadi ini kata ulama antara bukti mukjizat kenabian Rasulullah SAW. Kerana mereka takut dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga mereka tak datang untuk berperang. Jadi Nabi SAW selepas 20 hari pulang. Dia tunggu 20 hari tak akan datang lagi. Takkan nak tunggu sampai 20 tahun lah. Balik. Kira menang ke? Menang. Dan kita kalau lihat bagaimana hebatnya tentera Rom Empire takut dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi pasal apa? Pasal beriman. Maka Allah SWT akan membantu orang-orang yang beriman. Pulang dari Tabuk. Dalam perjalanan pulang dari Tabuk ke Madinah, kaum muslimin melewati daerah Al-Hijr, iaitu bekas perkampungan kaum Thamud yang pernah diuji oleh Allah dengan seekor unta betina. Ini kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian mereka menyembelihnya sehingga mereka disambar petir kerana kesombongan dan kedurhakaan mereka. Jadi ini memang sampai sekarang ada di mana? Di Tabuk, kawasan tempat orang-orang Thamud. Dan setiap tempat ini, bila Nabi SAW lalu, ada pelajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Ulama-ulama hadis akan apa ni? Sungguh-sungguh riwayatkan apa yang mereka dapat daripada Rasulullah SAW. Jadi antaranya yang ini, mereka segera ingin memasuki tempat itu, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi itu pelajarannya. Nabi SAW larang mereka pergi ke tempat Samud. Kenapa larangan tersebut? Beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat-tempat yang dahulu orang-orang Samud menganiaya diri mereka sendiri. Zalamu anfusahum. Nanti kalian akan tertimpa musibah yang pernah menimpa mereka. Kecuali jika kalian adalah orang-orang yang suka menangis. Ataupun bila nak masuk tu, mestilah rasa sedih, takut. Kerana apa? Orang-orang ini yang di tempat ini telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan dosa-dosa mereka sendiri, jangan-jangan mereka pula akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setakat nak jalan-jalan, nak tengok-tengok, tak boleh. Nabi Sallam larang. Jadi itu asal dia. Dan kita boleh kiaskan kepada semua tempat-tempat yang serupa. Tapi ni tak masuk tempat-tempat yang gempa bumi ke, volcano ke, tempat bah ke dan sebagainya. Sebab ini belum secara pasti azab khusus daripada Allah SWT untuk satu-satu kaum. Tak disamakan itu dengan ini. Adapun kaum Samud, kaum Ud dan lain-lain lagi, memang nasnya daripada Al-Quran pun bahawa mereka adalah kaum yang diazab hingga binasa oleh azab Allah SWT. Jadi mereka minta Nabi Saleh AS apa? Tanda bahawa dia betul, bahawa dia berkata benar, dia seorang Nabi utusan Allah SWT. Kalau ada, mereka akan beriman. Itu kata mereka, janji mereka lah. Tapi Allah SWT turunkan mukjizat daripada batu. Daripada batu keluar unta yang besar, unta betina. Nah, ini adalah Nakatullah. Dalam surah apa tu? Wasyams kan? Faqala lahum Rasulullah Naqatallahi wasuqiyaha. Naqatallahi wasuqiyaha, di baris atas. Patutnya Naqatullahi wasuqiyaha. Tapi di baris atas sebab tunjukkan apa ni, hebatnya Naqat apa ni, unta tersebut. Ini ada balarannya dalam apa ni, dalam Al-Quran. Jadi ini unta Allah. Maksudnya Allah ciptakan unta ini sebagai tanda kebenaran Nabi Saleh. Tapi apa mereka, dan Nabi Saleh kata apa? Wala tamassu habisu, jangan anaya dia dengan apa-apa keburukan, maka akan datang pada kamu kalau tidak apa? Azab yang pedih. Yang ayat lain, azab yang qarib, azab yang dekat. Tapi mereka degil. Kita bunuh apa, kemudian apa? Unta ni ada tempat air dia, maknanya tempat minum dia ada hari-hari yang ditentukan. Jadi dia minum dari tempat air kamu. Jangan kacau dia nak minum, biarkan dia minum. Sebab nanti kamu ada hari lain untuk kamu minum dari tempat itu. Mereka tak suka kena share dengan apa? Dengan unta ni. Tapi kata riwayat, mereka dapat faedah dari unta ni. Susu dia kata boleh bagi-bagikan, wallah alam. Yang penting itu yang ada dalam Al-Quran. Jadi mereka berkumpul kata, kita apa ni, kita bunuh unta ini, kita sembelih saja. Dan salah seorang daripada mereka dalam surah Syam juga apa ni, yang paling jahat daripada mereka tu apa ni, fasufiya fakazzabu fa'ataruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Tak ada itu dalam surah Al-Qamar. Orang yang paling jahat daripada mereka, seorang aja yang sembelih. Tapi semua kena lepas tu. Sebab semua sama-sama apa ni, plan lah. Sama-sama bercadang untuk apa ni, menyembelih. Jadi kata Nabi Saleh AS, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kamu senang lenang lah di negeri kamu ini selama 3 hari. Dekat sini lah ahli hijab. Bukan turun azab serta-merta, 3 hari. Lepas tu turunlah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni tempat dia, Nabi SAW dan sahabat-sahabat pulang dari Tabuk itu, lalu kat sini. Nabi SAW kata jangan masuk kecuali dalam keadaan menangis. Sambil menundukkan kepala, Rasulullah SAW mempercepat langkah hingga melewati lembah tersebut. Jadi cepat-cepat lalu di situ. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau juga melarang mereka meminum air sumur di tempat itu. Ini satu lagi faedah. Ada satu sumur di situ. Jadi mereka dah apa ni, dah ambil untuk buat minum, untuk buat wuduk semua lah, untuk taharah dan sebagainya. maka Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk apa? Untuk tuangkan air-air yang mereka dah kumpulkan daripada sumur tersebut. Ini tak sebut kat dalam riwayat ini. Tapi unta-unta boleh minum. Unta-unta boleh minum daripada air tersebut. Kita kalau tengok ni tak ada apa-apa. Tapi hukum yang kita boleh ambil banyak. Bukan hanya kita tak boleh suka-suka jalan-jalan lambat-lambat tengok-tengok, ambil gambar apa semuanya, tulis lagi spray kita punya nama, I was here, I and he was here, I and she, taruh kek berapa apa semuanya. Itu bukan cerita kita. Kemudian tak boleh kita apa ni, ambil daripada tempat itu untuk kita minum, untuk kita berpuluh, kecuali untuk binatang boleh. Kemudian apakah kita boleh kiaskan hukum ini kepada tempat-tempat lain? Allahuakbar. Walau bagaimanapun, Imam Syafi'i atau Mazhab Syafi'i, saya baca dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, ini dah hadis ini dijadikan dalil bagi mereka dimakruhkan menggunakan air yang terkena matahari, yang terjemur di matahari, air musyammas kalau kita tahulah. Dalilnya apa? Sumur itu kan terbuka, tak ada tutup, kena matahari direct. Jadi Nabi SAW larang mereka berwuduk daripada air tersebut disebabkan apa? Air itu air musyammas. Ini sahih, tadi sahih, sahih Bukhari. Tapi jauh sangat dengan apa? Dengan apa yang mereka hendak. Tak ada kat situ bahawa dia air air musyammas. Sebab ya Allah, air laut, air musyammas, air sungai musyammas, semua kena matahari lah. Air sumur BF Buto'a tu dekat Madinah, semua tak ada tutup, panas pun. Sebenarnya pendapat makro mazhab Syafi'i, dia lah satu satunya mazhab antara semua yang memakruhkan kita gunakan air musyammas ini untuk berwuduk atau mandi. Mandi wajib. Makruh maknanya boleh pakai, tapi apa ni? Tapi tidak bagus lah. Sah maknanya. Antara dalil mereka yang ini dan hadis-hadis yang lemah, bahkan mungkin sampai kepada hadis palsu, sehingga kan Imam Nawawi menolak semua hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Dan antara yang datang dalam hadis tersebut, mereka mengatakan atau riwayat itu mengatakan sebab air musyammas ini akan menyebabkan apa? Mewarisi penyakit baras, penyakit sumpah. Dan kita semua tahu tak ada satu doktor daripada zaman Imam Nawawi lah, sampai sekarang yang mengatakan pakai air terdedah pada matahari boleh buat kita sakit sumpah. Sakit sumpah ni cerita lain, penyakit khusus putih itu semua tu kan. Tak ada. Kemudian mereka hilaf lagi, oh itu kalau dia terdedah sendiri kena matahari. Tapi kalau kita dedahkan ke matahari, dia makro. Itu aja dah ada sebut. Kemudian ada kata, ada perincian lagi. Kalau bekas dia bukan daripada logam, baru makro. Kalau dia daripada batu ke, daripada apa ke, itu tak apa-apa. Sebab logam tu bila kena panas nanti dia gitu-gini ni, dia boleh buat apa ni, kulit tak bagus dan sebagainya. Tapi tak ada keluar daripada riwayat-riwayat. Riwayat ni kata umum lah. Riwayat yang kata mereka pakai ni adalah semua air yang kena matahari. Dan perawi ni faedah ya. Perawi yang meriwayatkan hadis musyammas ni juga perawi yang meriwayatkan hadis apa tau? Hadis haul tu. Yang riwayat oleh Wakidi tu. InsyaAllah setiap tahun datang ke perkuburan Uhud. Ziarah. Kemudian lepas dia Abu Bakar Siddiq, lepas Abu Bakar Siddiq Umar, lepas Umar Uthman. Dalil bagi orang yang buat haul memperingati kematian ulama. Apa kena mengena dengan kematian ulama pun tak ada, tak tahu guys. Kemudian perawinya siapa? Ini dia yang riwayatkan hadis musyammas. Manawi menilainya sebagai dhaif. Baik. Jadi keluar daripada Al-Hijr. Ada surah Al-Hijr dalam Al-Quran. Dalam perjalanan pulang itu, kaum muslimin mengeluh kepada Rasulullah SAW kerana melihat unta-unta mereka yang sangat kepayahan akibat kurang minum. Beliau lalu berdoa, Allahumma hamil alaiha fi sabilik innaka tahmilu ala al-quwa wa da'if wa ala al-ratbi wal yabis fil bari wal bahar. Ya Allah, tolonglah unta-unta itu di jalanmu. Sesungguhnya engkau yang dapat menolong, yang kuat maupun yang lemah, yang basah maupun yang kering, yang ada di darat maupun yang ada di laut. Seketika itu unta-unta mereka berjalan dengan penuh semangat sehingga dapat menghantar mereka sampai ke Madinah tanpa ada yang mereka keluhkan. Ayat Musnad dengan isnad yang hasan. Dan begitu juga Ibn Hibban. Juga dalam perjalanan pulang dari Tabuk tersebut, di sebuah bukit ada sekelompok orang munafik dengan memakai topeng berusaha membuat kaget unta yang sedang dinaiki Rasulullah SAW. Ya, betul, orang munafik pakai topeng ya. Dengan maksud agar beliau jatuh terlempar, niat jahat mereka itu gagal kerana beliau keburu mengetahui terlebih dahulu. Beliau lalu menyuruh untuk menangkap dan menyingkirkan mereka. Juga oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari dua sumber. Yang pertama dari Ibn Ishaq tanpa sanad, dan yang kedua dari Urwah bin Zubair secara mursal juga. Dan di dalam isnad yang sampai kepada Urwah terdapat nama Ibn Lahiyah, seorang perawi yang dhaif. Ketika pasukan kaum muslimin sudah dekat dari Madinah, mereka disambut oleh rombongan anak-anak. Ini dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Setelah melakukan solat 2 rakaat, beliau duduk bersama orang-orang. Solat apa ni? Solat itu masjid. Kalau waktu duha, solat duha. Dia tak ada nama khusus solat apa ni, balik perang atau balik safar sebagainya, sebagian orang sangka kan. Tapi dia solat masuk tahiyatul masjid atau solat duha dan sebagainya. Jadi beliau duduk bersama orang ramai. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang menemui beliau. Kenapa? Nak berikan alasan. Beliau menerima alasan yang mereka nyatakan itu. Bahkan beliau berkenan memohonkan ampunan bagi mereka. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya terima alasan mereka secara zahir, Rasulullah SAW juga minta Allah SWT ampunkan mereka. Rasulullah SAW minta Allah ampunkan mereka. Tapi Allah ampunkan ke tidak? Orang nanti tak akan ampunkan. Tapi ada orang kata kalau dah dapat doa dari Rasulullah SAW, mesti dapat punya. Ini bukti bahawa Rasulullah SAW ni tidak memiliki sesuatu manfaat ataupun mudarat secara sendiri. Dia hanya boleh minta daripada Allah SWT. Maka kata Allah SWT, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Minta ampunlah untuk mereka ataupun kau tidak minta ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum. Kalau kamu minta ampun untuk Allah untuk mereka, kepada Allah untuk mereka sebanyak 70 kali pun, Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan mereka. Sebab mereka kafir, munafik. Jadi ini semua akidah eh. Ya, ada pun rahsia yang tersimpan pada batin mereka, beliau serahkan kepada Allah. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi' juga menemui Rasulullah SAW. Mereka mengaku tidak mempunyai alasan sama sekali untuk tidak ikut berperang. Dan kita baca kisah tawar Ka'ab bin Malik, dia hampir-hampir nak bohong eh, pada Rasulullah SAW memberikan alasan itu dan ini. Dan akhirnya dia tidak jadi ya. Dan dia berterus terang, dan dia sedia menerima apa juga hukuman daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kata kepada Ka'ab bin Malik, amma hadza faqad sadaq. Adapun yang ini, maka dia telah berkata benar. Menunjukkan yang lain-lain itu semua apa? Tak kata benar. Jadi ini semua isyarat eh? Mereka mengaku tidak punya alasan sama sekali untuk tidak ikut perang. mereka tidak mahu berbohong kerana hal itu akan menambah dosa mereka lagi. Rasulullah SAW melarang orang-orang berbicara dengan mereka selama 50 hari mereka dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan isteri-isteri mereka disuruh untuk menjauhi mereka. Dan semua melaksanakan perintah beliau kecuali isteri Hilal yang terpaksa harus melayani suaminya tersebut menyiapkan usianya yang sudah lanjut. Itu pun setelah mendapat restu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka dikucil, tak boleh bercakap. Orang tak bercakap dengan mereka selama 50 hari. Ketiga orang itu benar-benar merasa terseksa. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pangeran Ghassan. Pangeran ni Governor Ghassan. Dia berkirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Ghassan ni memang kawasan Tabuk sana yang sekongkol dengan tentera Rom. Dia mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik agar bergabung dengannya. Hijrah pergi ke negeri dia. Tetapi dengan kesal Ka'ab membakar surat itu. Saya berkata ini menambah persoalan baru. Ataupun dia kata apa lafaznya? Hadza aidan minal bala. Ini pun bala juga. Pengucilan terus berlangsung sampai akhirnya turun ayat yang menyatakan bahawa Allah menerima taubat mereka. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan terdapat dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa. Serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat dari seksaan Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini isyarat tentang apa ni? Syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT. Wazannu Allah malja'a min Allah illa ilaihi. Wazannu, mereka menyangka, maksud menyangka bukan sangka-sangka aja, tapi apa? Yakin. Ini sama dengan ayat alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang tak rasa solat itu berat bagi mereka, siapa dia? Yang zannu, yang yakin bahawa mereka akan bertemu pada Allah SWT. Jadi mereka yakin bahawa tidak ada tempat lari daripada Allah, ini daripada azab Allah, melainkan kepadanya. Macam mana? Tak ada tempat lari melainkan kepada Allah. Orang lari daripada, lari balik kepada Allah SWT. Itulah hakikat taubat. Kalau kita ada keyakinan seperti itu, bahawa hanya Allah SWT yang boleh selamatkan kita daripada azabnya, kita minta ampun kepada Allah SWT, Allah pasti secara yakin akan menerima taubat kita. Innallaha huwa taubat tawwabur rahim. Kerana sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini antara perkara kita semua isyarat. Hukum-hukum yang boleh diambil dari peristiwa perang Tabuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di belakang Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini berlaku dalam peperangan Tabuk sebab Nabi Sallam terlambat. Nabi SAW terlambat. Jadi mereka telah solat dulu dan imamnya adalah Abdul Rahman bin Auf. Dalam solat subuh di Tabuk, kerana pada ketika itu beliau ada urusan, begitu beliau muncul, Abdul Rahman bin Auf hendak mundur, tetapi segera diberi isyarat oleh Allah agar meneruskan solatnya sementara beliau menjadi makmum di belakangnya. Diberi isyarat oleh Allah, oleh Rasulullah kan, agar meneruskan solatnya. Jadi boleh beri isyarat dalam solat, isyarat yang boleh difaham, bukan isyarat sembarang isyarat. Ini isyarat teruskan. Nah, macam kita tahu lah macam mana nak beri isyarat suruh teruskan, continue jadi imam. Sementara beliau menjadi makmum di belakangnya, ini menunjukkan bahawa boleh hukumnya seorang menjadi imam bagi orang lain yang lebih utama. Walaupun asalnya orang lebih utama lah yang jadi imam, tapi kalau orang yang tidak utama jadi imam, apa hukum solatnya? Hukum solatnya tetap sah. Ini sebenarnya akidah ni. dalam masalah apa? Hubungan antara imam, ketua, ketua negara ke dengan apa ni, orang bawahan. Kadang-kadang orang jadi ketua tu tak apa ni, tak lebih hebat daripada orang yang di bawah. Orang bawah lebih hebat, tapi itu tak membatalkan apa ni, kekuasaannya. Dan ini bukan berlaku setiap kali, tapi sekali saja ya. Yang selalunya Nabi SAW suruh siapa ganti kan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tak ada sahabat yang jadikan Abdul Rahman bin Auf ni, kisah ini sebagai dalil Abdul Rahman bin Auf yang layak jadi khalifah. Sebab ini berlaku dengan tanpa pengetahuan Rasulullah SAW. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW suruh Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Baik, dalam perjalanan pulang dari Tabuk, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang dapat memasukkannya ke syurga, dan beliau menjawab, pangkal Islam ialah syahadah, tiangnya adalah solat serta zakat, dan puncaknya adalah jihad. Dalam peristiwa perang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang satir. Satirnya ialah sutra. Orang yang sedang salat, beliau menjawab, iaitu mu'akhiratir rehli, ini papan yang dipakai sandaran oleh penunggang kuda ataupun unta. Itu kadarnya sutra. Dalam peristiwa perang Tabuk juga, Rasulullah SAW menjamak, iaitu mengumpulkan antara salat zuhur dan asar, demikian pula antara salat maghrib dan salat isya. Selama 20 hari di Tabuk, beliau mengqasar salat. Ini riwayat yang sahih daripada Ibn Hibban. Ini dalil bagi mereka yang tidak menghadkan apa-apa tempoh untuk solat qasar dalam safar. Dalam perjalanan pulang dari Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaksir estimate sebuah kebun kurma yang terdapat di daerah Wadi Al-Qura. Maksudnya beliau menaksir berapa kurma yang dapat dipetik dari rutok kurma basah yang ada pada sebatang pohon kurma. Ini menunjukkan anjuran untuk melakukan penaksiran. Memang ada bab dia. Taksir ni untuk apa ni? Taksir untuk berapa banyak kita boleh, dia perlu keluarkan zakat. Walaupun dia di atas lagi. Baik, di Tabuk pula, beliau meminta air kepada sebuah keluarga dengan menggunakan sebuah tempat air dari kulit. Dan tentang kulit bangkai binatang yang sudah disamak, menurut beliau barang itu hukumnya suci. Riwayat Abu Dawud. Gigi depan seorang pecah setelah digunakan menggigit tangan orang lain, dia lalu mencabutnya hingga tangga. Pecah takkan nak biarkan kat situ, busuklah . Jadi dicabutnya hingga tanggal dalam Sahih Al-Bukhari. Dan peristiwa pengucilan tiga orang sahabat yang tidak ikut perang, peristiwa yang masyhur, boleh dijadikan dalil bahawa hukumnya mendiamkan, yakni mengucilkan seorang lebih dari tiga hari kerana ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Kita tahu ada hadis Nabi SAW larang kita apa ni, memboikot saudara kita lebih daripada tiga hari, dan kita ada riwayat ini 50 hari, dua-dua sahih. Jadi cara mengkompromikannya adalah kalau tiga hari itu untuk urusan-urusan dunia, bukan urusan agama. Kita marah dengan dia, kita nak berbual dengan dia, tak boleh tengok muka dia, boleh. Satu hari boleh, dua hari boleh, tiga hari. Hari keempat, mesti nak kena berbual dengan dia, mesti nak kena beri salam kepada dia. Ini kalau kes apa? Dunia. Dalam tempat kerja, tak boleh tengok muka dia, tak nak beri salam. Berapa hari boleh? Tiga hari. Masih tak dosa lagi. Lebih daripada tiga hari, dosa. Tapi kalau tentang agama, dia buat maksiat ke apa semuanya, kita boikot dia supaya dia tinggalkan maksiat dia, supaya dia sedar dan insaf, itu tak ada had. Kita yang terdapat daripada riwayat-riwayat ini. Baik, perang Tabuk ini benar-benar membuahkan hasil yang gemilang, yakni semakin kuatnya supremasi Islam di kawasan utara Semenanjung Arabia, Hijaz. Ini merupakan momen yang penting untuk menaklukkan Syria. Ini ada tanda-tanda bahawa Syria dah lemah. Syria dikuasai oleh orang Rom. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW sebelum wafat mengirim pasukan ke Syria dengan panglima Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Akan tetapi pasukan ini baru bergerak pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. kerana sempat tersendat oleh berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai tengah-tengah mereka apa ni, dengan wafat Rasulullah SAW, mereka tak jadi nak pergi. Abu Bakar teruskan. Pendati pun gerakan murtad sempat menciptakan ketegangan di Madinah, bahkan mengancam eksistensi Islam. Namun Khalifah Abu Bakar tetap bersikap keras memberangkatkan pasukan ke Syria dan Iraq demi mewujudkan tujuan-tujuan dakwah Islam yang ingin membebaskan manusia dari api kezaliman, kejahatan dan perhambaan kepada selain Allah. Ini adalah tujuan-tujuan jihad yang mulia. Hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Dan banyak lagi yang boleh kita ambil daripada kisah Perang Tabuk ini. Dalam Fathul Bari ada banyak lagi apa ni faedah. Berapa besar ya? Sambung pada kemampuan akan datang, semoga apa yang kita dengar dan kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberatkan timbangan kita dari kamar celah. Qulu qawli hadha astaghfirullah azim li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.